Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad-din. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di bulan yang penuh berkah ini berusaha merenung dan mengkaji ayat demi ayat karena Al-Qur'an adalah turunnya juga pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Mudah-mudahan kita dapat merenungkan ayat yang kita kaji saat sekarang ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Ayat ini adalah jawaban dari kekhawatiran Nabi Musa dan Harun pada ayat ke-45 dalam surat Taha. Karena mereka berdua ini sangat khawatir. Kekhawatiran mereka itu adalah sangat wajar, disebabkan yang mereka hadapi adalah bukan orang sembarangan, orang yang sangat keji, orang yang sangat-sangat bengis dalam kerajaan dan tidak mengenal kasih sayang. Itulah Fir'aun. Maka dengan kekhawatiran itu Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami sangat khawatir dengan apa yang mereka telah berbuat pada penduduk masyarakat yang dinaungi oleh Fir'aun. Maka dalam hal ini Allah menjawab dalam surat Taha ayat 46 ayat selanjutnya, kata Allah, la takhafa innani ma'akuma, janganlah engkau merasa khawatir kalian berdua. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian berdua. Aku dapat mendengar dan aku dapat melihat. Innani, sebetulnya ayat ini cukup dengan memakai kata inni. Tapi kenapa Allah menyebutkan innani, disebabkan karena kekhawatiran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan lagi supaya teguh pendirian mereka dengan menyebutkan innani ma'akuma. Kalau kalian berdua, akulah orang yang ketiga, kata Allah. Aku mendengar dan aku melihat. Janganlah khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak perlu dalam berdakwah, sebab yang kita sampaikan ini betul-betul misinya datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu datang dari Allah adalah Al-Quran, dari Rasulnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa memegang keduanya, itulah yang akan menjamin jaminan hidup mereka apabila mereka dapat melaksanakannya berdasarkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini tadi disebutkan asma'u wa ara. Saya mendengar dan saya melihat, kata Allah, dengan lafaz fi'il mudhari. Nanti ini akan diterangkan oleh ustaz kita yang sudah ada di studio, yaitu Dr. Haji Ardiansah, MA. Kami persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar dari kaum muslimin dan muslimat yang sedang berpuasa, tentunya semoga puasa kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pengampunannya. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya yang kita bahas pada hari yang lalu, maka jelaslah kekhawatiran yang sedang dialami oleh Nabi Musa dan Nabi Harun tersebut kemudian mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jawaban kepada nabi kedua nabi ini adalah jawaban juga kepada para duat saat sekarang ini. La takhafa. Ya, kalau kita terjemahkan dengan kehidupan kita sekarang, maka jangan takut wahai para duat. Ya. Jadi ayat ini juga selain bermukhatab kepada ditujukan kepada Nabi Musa dan Harun, maka ayat ini juga secara substansial ditujukan kepada kita para duat hari ini. Ya. Karena ayat yang disampaikan di sini adalah sebuah kisah, di mana kisah itu sebagai tuntunan tentunya bagi kaum muslimin dan muslimat. Ya. Kemudian Allah mengatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Di sini ada ta'kid, ya, ada penegasan yang begitu kuat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengar doa, mendengar seruan, mendengar harapan, mendengar munajat, bahkan mendengar setiap detik hati yang terpancar atau yang keluar dari diri seorang doa. Allah mendengarkan itu semuanya. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah mendengarkannya. Walaupun mungkin hari ini orang akan mengatakan kepada kita, banyak orang saleh yang sudah berdoa, tapi kehidupan ini tidak berubah. Maka jawabannya adalah sudah berubah. Ya. Mungkin kalau tidak karena doa orang-orang yang saleh itu, tidak karena upaya para duat, maka alam ini lebih gelap, jauh lebih sengsara dari saat sekarang ini. Nah, jadi apa yang kita rasakan dari kenikmatan, ketenangan, kedamaian, ya, saat sekarang ini, kalaupun ada kerusakan, maka kerusakan itu adalah sesuatu yang relatif lebih kecil kalau para ulama kita atau para duat kita atau para orang saleh kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innani ma'akuma asma'u wa ara. Ada kata-kata di dalam ayat ini yang sangat menarik, ma'akuma. Ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah, ya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan aku berada di dalam dirimu, walaupun tidaklah seperti kita mengatakan orang-orang yang berpaham wahdatul wujud. Bukan itu yang dimaksud, tapi ada ma'iyatullah, bahwa ketika Allah bersama kita, maka kita tidak akan merasakan ada kegentaran, ada rasa takut sedikit pun. Sebagaimana ya, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang sangat ia cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengkhawatirkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sehingga tubuhnya bergetar dan dia pun menangis ketakutan kalau-kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangkap atau tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy ketika akan berhijrah ke kota Madinah. Apa kata Rasul ketika itu? La takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, jangan bersedih. Inna Allah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Di sini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan ma'iyatullah, kebersamaan Allah, adanya keberadaan Allah bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Jadi intinya adalah, kesimpulannya adalah bahwa ketika kita berdakwah menyampaikan agama Allah ini, rasakanlah bahwa Allah itu bersama dengan kita. Dan janji Allah juga telah ia tegaskan di dalam Al-Qur'an, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong dan membela agama Allah, Allah akan menolong dan membelamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Jadi kepada para pemimpin juga, belalah agama Allah ini, Allah akan kokohkan posisimu. Ya, kepada para petinggi, ya, belalah agama Allah ini, karena dengan engkau membela agama Allah, sebenarnya engkau sedang membela dirimu sendiri. Allah akan mengokohkan, karena ini janji Allah, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kakimu, posisimu. Ya, jadi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala wa ara, dan aku melihat. Subhanallah. Allah tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga Allah melihat. Dan ini juga, ayat ini juga ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang berdakwah membela agamanya. Saya rasa itu saja. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Pada kesimpulan, ayat ini adalah menekankan kita, setiap kita dirundung masalah, di setiap kita rundung kesedihan, di setiap kita dirundung kekhawatiran yang begitu mendalam, maka ingatlah, ya, kalau kita berdua di rumah di bulan Ramadan, Allah yang ketiga. Kalau kita berempat di rumah, Allah lah yang kelima. Karena itulah yang diajarkan Allah kepada Rasulullah, juga kepada para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana diceritakan Ustaz Ardiansyah. Begitu juga yang ditanamkan kepada Nabi kita Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus bersama kita selama kita menjalankan ketaatan, berupaya mengoptimalkan lebih amalan ibadah kita, terlebih-lebih di bulan puasa ini semata-mata kita ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.